Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li majdih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ittiba'an li risalatih salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masuk di tafsir surat Al-Asr halaman 25. Nah, akan dibacakan terlebih dahulu, nanti kita akan berikan beberapa catatan jika memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya, maksudnya dalil dari empat tingkat tadi ini adalah firman Allah wal asri, demi masa. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan al asr, yang berarti masa, yakni tempat atau ruang segala kejadian yang baik maupun yang buruk. Allah bersumpah dengannya bahwasanya setiap manusia akan merugi kecuali mereka yang memiliki empat sifat ini, yaitu iman, amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, ada tiga pendapat ahli tafsir tentang makna sumpah Allah wal asr. Pendapat yang pertama, wal asr maknanya adalah demi waktu atau demi masa. Dan ini yang disebutkan oleh penulis, demi masa dalam arti adalah ruang segala kejadian yang ada di alam ini. Kemudian makna yang kedua, wal asr artinya adalah demi sholat asar. Yang ini menunjukkan bahwasanya sholat asar adalah sholat yang sangat istimewa, sehingga menjadi salah satu yang disebutkan dalam sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga, wal asr ditafsirkan dengan demi waktu asar. Dan waktu asar sejak adzan asar sampai maghrib, atau nihayatun nahar, penghujung siang. Penghujung siang dari mulai waktu adzan asar sampai maghrib. Dan ketiganya bisa kita terima karena berdasarkan kaidah bahwasanya jika ada satu ayat yang memiliki banyak tafsir dan dia tidak saling bertentangan, maka tafsir yang benar adalah mencakup keseluruhan. Nah, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, jihad terhadap nafsu itu ada empat tingkatan. Pertama, jihad menundukkan hawa nafsu untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar, di mana tidak ada kemenangan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan kelak di akhirat kecuali dengannya. Kedua, jihad menundukkan nafsu untuk mengamalkannya setelah mengetahui petunjuk dan agama yang benar. Ketiga, jihad menundukkan hawa nafsu dalam berdakwah kepadanya serta mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui. Keempat, jihad menundukkan nafsu untuk sabar menghadapi rintangan dakwah kepada Allah dan gangguan makhluk. Menahan beratnya hal tersebut semata-mata karena Allah. Jika mampu menyempurnakan keempat tingkatan tersebut, maka ia termasuk golongan orang-orang rohani. Nah, jihad secara bahasa artinya talabul juhdi, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Disebut jihad karena dia membutuhkan kesungguhan. Turunan dari kata ini ada istilah ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari dalil-dalil syariat dengan maksud mendapatkan kesimpulan hukum yang terkandung di dalamnya. Karena itulah dari makna bahasa ini tidak disebut jihad dan ijtihad, jika upaya yang dilakukan manusia tidak sampai mengeluarkan banyak energi, tidak sampai mengeluarkan banyak tenaga, seperti mengangkat kerikil atau mengangkat benda-benda yang ringan. Makanya perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala disebut jihad, baik untuk pribadinya maupun untuk lingkungannya, karena membutuhkan tenaga yang ekstra dalam melakukannya. Karena itu di sini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya jihad ada 4 tingkatan, dan ini kesimpulan yang beliau sampaikan dari surat Al-Asr. Jihad yang pertama adalah jihad dalam belajar, yang kedua jihad dalam mengamalkan apa yang dipelajari, yang ketiga jihad dalam mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain, dan yang keempat jihad dalam bentuk bersabar dalam menghadapi segala ujian ketika melaksanakan 3 hal yang di atas. Selanjutnya. Dalam surat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Qasas bahwa setiap orang berada dalam kerugian, apapun banyaknya harta, anak, dan tingginya kedudukan dan kemuliaannya, kecuali orang yang memiliki 4 sifat berikut ini. Pertama, iman yang meliputi setiap hal dan mendekatkan diri kepada Allah berupa keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Kedua, amal soleh yang meliputi setiap perkataan dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan dilandasi keikhlasan karena Allah semata dan mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, saling bermaksiat dalam kebenaran, yakni saling berwasiat untuk mengerjakan kebaikan dan menghancurkannya. Keempat, saling bermaksiat dalam kesabaran, yakni hendaknya satu sama lain saling mewasiatkan kesabaran dalam mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang diharapkan serta dalam menanggung takdir ketentuan Allah. Wasiat dalam mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran juga meliputi amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan syarat tegaknya umat, kebaikan, kemajuan, kemuliaan dan keutamaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Untum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 107. Nah, kita berikan catatan untuk poin yang pertama. Bahasanya di surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang tidak rugi hanyalah orang yang pertama apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Namun di sini ditafsirkan oleh penulis, juga ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim, yang dimaksud beriman di sini adalah mempelajari ilmu agama. Kenapa iman ditafsirkan dengan mempelajari ilmu agama? Dan ini juga yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena yang namanya iman itu dibangun dengan belajar ilmu agama. Makanya orang yang belajar hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Sehingga sumber yang dia pelajari harus benar. Sehingga ketika dia membangun ideologinya dengan sumber yang bermasalah, maka bisa dipastikan nanti dia akan memiliki ideologi yang bermasalah. Karena itulah Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebut bahwasanya orang yang belajar hakikatnya sedang membangun agamanya. Beliau mengatakan al-ilmu minad-din. Al-ilmu minad-din. Ilmu itu bagian dari agama. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ketika orang mengambil agama dari sumber yang bermasalah, maka nanti bisa dipastikan ideologi dan akidah yang akan dia dapatkan adalah akidah yang bermasalah. Makanya ketika para ulama membahas tokoh-tokoh yang memiliki penyimpangan semacam Jaham bin Safwan, yang dia merupakan pendiri madzhab apa? Jahmiyah, mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini ideolog dari madhab Jahmiyah. Tapi khatibnya, khatib madhab Jahmiyah adalah Jam bin Sofwan. Yang pintar ngomong Jam bin Sofwan, tapi ideologinya dibangun dari akidahnya Ja'ad bin Dirham. Ketika para ulama membahas tentang akidahnya Ja'ad bin Dirham, kenapa bisa menyimpang separah itu? Mereka menyimpulkan karena Ja'ad bin Dirham itu guru-gurunya ternyata sampai kepada Labid bin Aksom, orang Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patah saja dia memiliki akidah yang luar biasa bermasalah karena ternyata gurunya bersumber dari orang yang bermasalah. Karena itulah belajar ilmu agama hakikatnya sedang membangun ideologi, makanya kita diminta untuk berhati-hati dalam mengambil sumbernya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan sesat selama mereka membaca Al-Qur'an karena dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh?" Bagaimana mungkin kalian menjadi kafir sementara di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian membaca kitabullah? Sehingga Allah menjamin para sahabat tidak akan sesat, tidak akan jadi kafir, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika gurunya adalah manusia yang terbaik, maka tidak mungkin muridnya akan menjadi murid yang menyimpang. Makanya tuduhan kepada para sahabat dengan menyebut sahabat telah mengalami penyimpangan, baik dengan alasan politik maupun alasan non-politik, hakikatnya adalah mencela gurunya sahabat. Siapa gurunya sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Syiah yang menyebut Abu Bakar dengan Togut dan menyebut Umar bin Khattab dengan Al-Jibat. Menyebut Abu Bakar dengan Togut dalam Islam dan menyebut Umar sebagai Al-Jibat, setannya Islam. Ini tuduhan yang sangat kejam, karena tuduhan semacam ini berarti sama dengan menyebut gurunya sahabat sebagai orang yang tidak bisa mengajarkan bagaimana cara berakidah yang baik bagi para muridnya. Kita saja sangat menghargai murid-muridnya para pendiri bangsa. Misalnya ada seorang ulama lalu disebut dia adalah muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita akan sangat memuliakannya. Atau kita menyebut ini muridnya Kanjeng Sunan Fulan, maka muridnya bisa jadi sunan gara-gara gurunya sunan. Sehingga kalau kita memuliakan manusia yang tingkatannya jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan murid-muridnya, selayaknya kita juga harus memuliakan para sahabat dalam rangka untuk memuliakan gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat pemberi pengaruh dan sumber ilmu, maka akan memberikan pengaruh yang semakin kuat bagi para muridnya. Karena guru yang semakin istimewa akan menghasilkan murid yang juga semakin istimewa. Kemudian di bagian akhir yang tadi dibacakan, bahasanya bagian dari kesabaran yang perlu kita lakukan adalah kesabaran dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dan beliau Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan syarat tegaknya umat. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar safinatu nuhin. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Faman raqiba faqad naja wa man ta'akhkhara gharaqa. Siapa yang berusaha untuk menaikinya maka umat ini akan selamat, dan siapa yang tidak ikut perahunya Nabi Nuh maka dia akan tenggelam. Karena kita bisa melihat sebuah lingkungan dan sebuah masyarakat wibawanya akan terjaga kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Mereka bisa saling mengingatkan. Sehingga ketika datang sebuah kemungkaran yang baru, kemudian yang lain mengingatkan, mereka akan kembali kepada aturan yang benar. Manusia yang maksum di alam ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan oleh para ulama bukan berarti beliau tidak melakukan kesalahan. Tapi bentuk kemaksuman beliau adalah ketika beliau melakukan kesalahan langsung diingatkan oleh Allah, kemudian beliau kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru dalam ijtihad, langsung diingatkan oleh Allah lalu beliau kembali kepada jalan yang benar. Ketika beliau melakukan kesalahan dalam sikap, diingatkan oleh Allah, kemudian kembali kepada jalan yang benar. Pernah tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan dalam ijtihad? Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti beliau salah ketika berijtihad lebih memilih orang-orang pembesar Quraisy dan tidak peduli dengan orang buta yang datang untuk belajar kepada beliau, mau sungguh-sungguh untuk belajar kepada beliau. Ditegur oleh Allah dengan turunnya surat Abasa. Nabi SAW karena beliau malu dengan komentar sebagian istrinya, sampai beliau pernah berencana untuk mengharamkan madu. Beliau bertekad tidak akan minum madu selamanya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur dengan turunnya surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka untuk mencari kerelaan istrimu, biar istrinya senang, enggak uring-uringan di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengubah sikapnya dan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi, orang yang ketika melakukan kesalahan ditegur oleh Allah dan beliau langsung kembali. Nah, umat ini tidak maksum. Umat ini tidak maksum. Dalam arti person umat ini tidak maksum. Tapi seluruh umat ini maksum. Seluruh umat ini maksum. Apa jaminannya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin." Sesungguhnya umatku, mereka tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Sehingga tidak mungkin seluruh umat Islam, kebenaran itu tidak ada yang diketahui oleh siapapun. Tidak mungkin di tengah seluruh umat Islam, kebenaran tidak diketahui oleh siapapun. Betul, tidak semua orang tahu kebenaran. Dan tidak semua kebenaran berpihak pada satu ulama, atau satu orang, atau satu organisasi. Namun, bukan berarti seluruh kebenaran tidak diketahui oleh seluruh umat. Sehingga, dalam seluruh umat ini, bisa jadi ada kebenaran yang diketahui oleh sekelompok umat. Tapi tidak diketahui oleh umat yang lain. Umat ini juga tidak tahu kebenaran dan diketahui oleh umat yang lain. Sehingga kalau disatukan, kebenaran itu pasti ada di tengah umat ini. Maka mereka maksum dalam arti kebenaran itu pasti akan ada di tengah umat ini. Makanya cara untuk menjaga kemaksuman ini agar lebih tersebar luas, Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga satu sama lain bisa saling mengingatkan agar mereka kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Karena kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang. Sebagaimana sumber kebenaran hanya satu dan tidak berbilang. Siapa sumber kebenaran? Allah Ta'ala. Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Dan Allah tidak menurunkan wahyu itu dengan banyak versi. Tapi Allah turunkan dengan satu versi. Sehingga tidak ada istilah madhab Hanafiyah wahyu Allah, madhab Hambali, madhab Syafi'iyah wahyu Allah, madhab Malikiyah wahyu Allah, Hambali wahyu Allah. Tidak demikian. Namun dari sekian madhab ini ada salah satu yang sesuai dengan wahyu Allah, yang lain tidak sesuai dengan wahyu Allah. Tapi ada kesalahan yang ditoleransi dan ada kesalahan yang tidak ditoleransi. Sehingga umat ini secara keseluruhan maksum. Tapi kebenaran itu diletakkan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hambanya. Makanya upaya untuk mewujudkan itu adalah dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Satu dengan sesama yang lainnya saling mengingatkan. Sehingga mereka bisa kembali kepada kebenaran yang digandaki oleh Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Ayat apa ini? Ayatul da'wah. Sebagian orang menyebut ayat Muhammadiyah. Ini ayat Al-Qur'an, bukan ayat Muhammadiyah. Semua orang punya kepentingan. Meskipun ayat ini yang sering didengungkan oleh sebagian kaum muslimin untuk mengingatkan betapa pentingnya dakwah, Allah menyebut umat ini sebagai umat terbaik dengan tiga ciri. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Khitab ayat, sasaran pertama dari ayat ini adalah manusia yang hidup ketika ayat ini diturunkan. Manusia yang hidup ketika ayat ini diturunkan. Siapa mereka? Para sahabat. Manusia yang disebutkan dalam ayat ini sebagai umat terbaik, yaitu manusia yang hidup ketika ayat ini diturunkan, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum, kalian khaira ummatin, adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia, yaitu kalian wahai para sahabat, umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah umat manusia. Kenapa? Karena kalian punya tiga sifat. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Karena kalianlah orang yang beriman kepada Allah dan kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu umat generasi setelahnya jika ingin meniru kondisi umat terbaik di tengah umat ini, yaitu meniru para sahabat, maka miliki tiga sifat ini. Amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika amar ma'ruf nahi munkar itu ditegakkan, umat ini akan menjadi umat yang berwibawa. Mereka satu sama lain bisa saling mengingatkan untuk kembali kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika aturan di tengah masyarakat itu terjamin, aturan itu terlaksana, maka masyarakat itu akan semakin tertib, akan semakin bagus. Sebaliknya ketika di masyarakat itu aturannya tidak terlaksana, sehingga masyarakat bisa saling melakukan apapun tanpa rasa takut, tanpa ada aturan, maka masyarakat itu akan kacau. Makanya ketertiban itu bisa diukur, atau apakah masyarakat itu berbudaya atau tidak, bisa diukur dari sejauh mana mereka tertib dalam melaksanakan aturan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca kewajiban berilmu sebelum beramal. Kewajiban berilmu sebelum berkata dan berbuat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Imam Asy-Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Quraisy. Dilahirkan di kota Baja tahun 150 Hijriah. Meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau salah seorang imam yang empat. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka semua. Nah, tentang imam ulama madhab yang ma'ruf kita kenal ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Meskipun para ulama mengatakan yang lebih pintar dibandingkan imam empat ini lebih banyak. Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Sa'ad ibn Lais atau Lais ibn Sa'ad, kemudian Abu Thawr, dan para ulama yang lainnya, mereka lebih pintar dalam masalah hadis, dalam masalah fikih, bertingkat keilmuannya. Namun kenapa yang terkenal empat ini? Disitulah yang bagian dari bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan sebagian karya hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melupakan karya yang lain sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak jaminan karya guru lebih unggul dibandingkan karya murid. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i muridnya Sufyan Ats-Tsauri, tapi beliau lebih unggul dan lebih dikenal dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ahmad muridnya beberapa guru beliau seperti Sufyan, juga termasuk gurunya Imam Ahmad. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gurunya Imam Syafi'i, tapi mereka tidak lebih unggul dibandingkan muridnya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih amal sebagian hambanya dan Allah tinggalkan yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan ini bertingkat sesuai dengan tingkatan keikhlasannya. Allah mengabadikan amal para hambanya yang lebih ikhlas dibandingkan amal para hambanya yang derajat ikhlasnya di bawahnya. Sehingga kenapa mereka terkenal? Bukan karena mereka jauh lebih pintar. Mereka terkenal karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, gelar beliau adalah Nasiru Sunnah, penolong sunnah. Dan gelar ini diberikan oleh para ulama generasi sezamannya karena di masa beliau terjadi ketegangan antara Madrasah Ahlul Hadis dengan Madrasah Ahlul Ra'i. Jadi di masa silam, orang yang belajar itu terpecah menjadi dua golongan besar. Ahlul Hadis, ini murid-muridnya Imam Malik. Dan mereka disebut sebagai Madrasah Ahlul Hadis karena dominan majelis mereka membahas tentang hadis. Disampaikan hadis kemudian dimaknai sebagaimana makna tekstual hadis. Dan mereka lebih sedikit menyentuh tentang masalah usul fikih. Jarang menggunakan senjata usul fikih dalam menyimpulkan hadis. Ini keistimewaan Madrasah Ahlul Hadis. Sehingga dalam Madrasah Ahlul Hadis lebih mengedepankan keautentikan dalil. Selama dalil itu otentik, sahih, maka dijadikan sebagai acuan dan madhabnya lebih banyak berdasarkan keautentikan dalil. Kemudian sebelahnya Madrasah Ahlul Ra'i yang ini berada di Kufah. Jumlah hadis yang mereka miliki lebih sedikit dibandingkan hadis yang tersebar di daerah Madinah. Sehingga Ahlul Ra'i lebih banyak membahas fikihnya dengan menggunakan usul fikih. Maka majelis kias, majelis tentang kias lebih dominan. Karena itulah dalam majelis Ahlul Ra'i, mereka disebut Ahlul Ra'i. Ra'i artinya apa? Logika. Disebut majelis Ahlul Ra'i karena mereka lebih banyak menggunakan logika untuk memahami dalil yang sedikit dikiaskan dengan kasus-kasus yang tidak ada dalilnya. Akhirnya terjadi ketegangan antara Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'i. Ahlul Hadis menyudutkan Ahlul Ra'i dengan menganggap dalil kalian sedikit. Sedangkan Ahlul Ra'i menyudutkan Ahlul Hadis dengan menyatakan bahasanya kalian tidak menggunakan senjata usul fikih dalam memahami dalil. Nah, Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik dan muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini murid seniornya siapa? Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Syafi'i, banyak memberikan pengaruh kepada Imam Syafi'i terkait usul fikih. Sedangkan Imam Malik banyak memberikan pengaruh kepada Imam Syafi'i terkait bagaimana menggunakan hadis yang sahih. Kemudian dua ini digabungkan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya beliau mengajar kepada mereka, murid-muridnya, dengan membuat sebuah buku judulnya Ar-Risalah. Dan itu buku usul fikih yang pertama dalam Islam. Menjadi jalan tengah agar tidak mencela Ahlul Hadis dan tidak mencela Ahlul Ar-Ra'i. Karena dalam masalah ini Imam Syafi'i menempuh jalan hadis yang sahih kita terima dan kita pahami berdasarkan usul fikih yang benar. Kita pahami berdasarkan ra'yu yang benar. Makanya kemudian beliau disebut sebagai Nasiru Sunnah karena sejak beliau menyampaikan ini orang menjadi terbuka pikirannya bagaimana memahami dalil dengan benar. Sampai Imam Ahmad mengatakan, kami memahami kaidah bahasanya kalimat ini menunjukkan makna umum, kalimat ini menunjukkan makna mutlak, kalimat ini menunjukkan makna muqayyad sejak Imam Syafi'i mengajar. Sehingga ada kalimat ini, kenapa maknanya umum? Karena usul fikihnya, kaidahnya demikian. Kenapa menggunakan menunjukkan makna khusus? Karena usul fikihnya berbunyi demikian. Dan itu sejak disampaikan oleh Imam Syafi'i. Karena itu bagian dari keistimewaan beliau rahimahullah adalah menjembatani antara madrasah Ahlul Ra'yi dengan madrasah Ahlul Hadis. Dan beliau satu-satunya ulama empat madhab yang Ahlul Bait, karena beliau dari keturunan Al-Abbas, dari keturunan Quraisy Al-Hashimi, dari keturunan Quraisy Al-Hashimi, sehingga Imam Syafi'i termasuk di antara Ahlul Bait. Dan beliau sangat mencintai Ahlul Bait sebagaimana beliau sendiri juga Ahlul Bait. Sampai muncul tuduhan bahwasanya Imam Syafi'i adalah Syiah. Bahwasanya Imam Syafi'i adalah Syiah. Dan ini tuduhan yang menyimpang. Dan beliau membantah berkali-kali karena ada banyak karya beliau yang menyudutkan Syiah. Tapi karena tuduhan ini, dan ini tuduhan yang muncul dari orang awam yang tidak paham, sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Law kana muhibban ahlal baiti rafidiyan fashhadu bi anni rafidiyan." Kalau yang mencintai Ahlul Bait hanyalah rafidah, maka nyatakan kalau saya adalah rafidah. Dan realitanya bukan demikian. Yang mencintai Ahlul Bait tidak hanya rafidah. Ahlu sunnah juga mencintai Ahlul Bait. Ahlu sunnah mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memposisikan mereka sesuai dengan posisinya. Sehingga yang dinyatakan Imam Syafi'i ini hanya tuduhan, dan yang benar beliau bukan Syiah. Beliau Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait sebagaimana Ahlul Bait yang sebagaimana Ahlu sunnah yang lainnya. Dan bukti kalau beliau bukan Syiah, guru beliau Imam Malik, dan Imam Malik bukan Syiah. Murid beliau Imam Ahmad, dan Imam Ahmad anti Syiah. Dan murid-murid beliau yang lainnya juga anti Syiah. Al-Muzanni anti Syiah. Makanya kalau disebut beliau adalah tokohnya Syiah, ini penyimpangan dalam masalah sejarah, dan termasuk penghinaan terhadap Imam Syafi'i rahimahullah. Sementara para ulama madhab yang lainnya, Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya bukan Ahlul Bait. Sehingga empat ulama madhab yang Ahlul Bait adalah Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghazza, dan Ghazza ketika itu masih termasuk bagian dari wilayah kaum muslimin. Dan beliau pindah ke Baghdad, menetap lama di Baghdad. Dan di Baghdad beliau menyampaikan pelajaran, kemudian dikodifikasi, ditulis dalam satu kitab yang berjudul Al-Hujjah. Dan kitab Al-Hujjah ini kitab yang hilang, termasuk kitab yang hilang. Dan ini mewakili qaul Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapat lama beliau yang disebut dengan qaul qadim. Kemudian beliau hijrah ke Mesir. Dan setelah sampai di Mesir, beliau banyak terpengaruh dengan fikihnya Imam Laits bin Sa'ad, sehingga beliau banyak mengalami perubahan dalam pendapat. Kemudian beliau menulis pendapat beliau dalam kitab Al-Umm. Dan di kitab Al-Umm inilah yang mewakili pendapat beliau qaul al-jadid. Tapi dua-duanya tetap dipakai. Baik qaul qadim maupun qaul jadid, dua-duanya dipakai. Meskipun mengalami perubahan madhab, tapi dua-duanya tetap digunakan. Karena ada satu kaidah, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Karena tidak jaminan kalau ijtihad pertama atau ijtihad kedua lebih benar dibandingkan ijtihad yang pertama, meskipun sumbernya dari satu orang. Makanya kenapa para ulama madzhab Syafi'iyah menggunakan dua-duanya? Karena tidak ada jaminan pendapat Imam Syafi'i yang kedua lebih benar dibandingkan pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lainnya. Apakah kita sebut Imam Syafi'i plin-plan dalam masalah ini? Tidak konsisten dengan pendapatnya? Jawabannya, sebagaimana yang berlaku pada ulama yang lain. Kita bukan manusia yang maksum yang dapat wahyu. Sehingga bisa jadi orang ketika berpendapat A, dalam satu perjalanan dia belajar, nanti akan berubah menjadi pendapat B. Karena ulama, meskipun ulama, mereka tidak berhenti belajar. Sehingga ulama dengan derajat ilmu yang mereka miliki, mereka terus belajar. Ketika dapat ilmu baru, bisa jadi mengalami perubahan madhab. Karena itu, ada sebagian orang yang mengkritik Imam Al-Albani, dan mereka menyebut Imam Al-Albani itu tidak konsisten. dalam masalah penilaian hadis. Lalu dia mengatakan beliau goncang dalam masalah ini, karena di satu tempat beliau mensahihkan, di tempat yang lain beliau dhaifkan. Kadang beliau dhaifkan, di tempat yang lain beliau sahihkan. Berarti ini plin-plan, pelintat-pelintut, ya. Orang yang enggak konsisten. Jawabannya, justru ini menunjukkan kalau beliau tidak taklid dengan pendapat yang lama. Karena kalau orang tidak mau berubah dari pendapat yang lamanya, berarti dia orang yang tidak konsisten dengan kebenaran. Konsisten dengan kebenaran itu menyesuaikan pendapatnya sesuai dengan kebenaran yang terakhir yang dia terima. Maka bisa jadi dalam tahap belajar yang pertama beliau nyatakan sahih. Ketika belajar berikutnya beliau menemukan ada sisi yang perlu dikoreksi, lalu beliau dhaifkan. Ini pujian atau celaan? Pujian. Sebagaimana ketika ada seorang ustaz, beliau menulis sebuah artikel, pertama beliau nyatakan gopay halal, di kesempatan yang lain beliau menyatakan gopay bermasalah. Atau di satu waktu GoFood dinyatakan halal, di kesempatan yang lain dikatakan riba. Tidak kita katakan ini membingungkan umat, bukan. Umat harus mengikuti bagaimana pendapat beliau, karena kita sama-sama belajar. Justru ini bagian dari beliau berusaha mengikuti kebenaran. Karena ijtihad itu tidak berhenti, belajar tidak berhenti. Sebagaimana para ulama di masa silam, mereka mengalami perubahan dalam pendapat dan itu bukan bagian dari celaan baginya. Justru itu menunjukkan kalau beliau adalah orang yang terus belajar dan menyempurnakan setiap ilmu yang beliau miliki. Ketika ada sesuatu yang baru, beliau perbarui pendapatnya sesuai dengan tingkat keilmuannya. Tapi tidak jaminan kalau pendapat yang lama dengan pendapat yang baru lebih kuat atau lebih benar dibandingkan pendapat yang lama. Dalam fase ini beliau menganggap pendapat yang baru lebih mendekati kebenaran dibandingkan pendapat yang lama. Bisa jadi nanti akan mengalami perubahan lagi. Makanya semuanya dipakai. Dan kewajiban bagi umat ya adalah belajar dan belajar. Maka kalau menjumpai perbedaan, jangan merasa bingung terlebih dahulu. Iki apa lagi ngaji kok iki beda pendapat karo itu. Berarti dia enggak sabar. Berarti dia enggak sabar. Dan ada banyak orang yang mutung ya, mutung belajar gara-gara menjumpai perbedaan. Ini bilang A, itu bilang B, ini bilang C, mutung dia, ya salahmu dewe ya. Jadi bodoh selamanya gara-gara dia enggak sabar. Maka mutung begitu pertama kali menjumpai perbedaan, mutung enggak mau ngaji, itu bodoh selamanya nanti. Tapi kalau menjumpai perbedaan, justru membuat dia semakin kepo, nah, terus maju untuk mengetahui bagaimana latar belakangnya, insya Allah ada kemajuan. Sampaikan kepada mereka yang suka mutung belajar itu, kamu kalau kayak gini jadi korban pertama sebelum mengetahui lebih dalam. Dan alhamdulillah bagi mereka yang terus sabar, tekun belajar, tahu perbedaan, kalaupun belum saatnya untuk mendebat ya dia diam. Belum saatnya mendebat komentar, justru semakin menyesatkan, bukan malah mengarahkan kepada hidayah. Dan itu komentarnya yang dikomentari bukan pendapatnya, yang dikomentari ustadznya. Wah. Jadinya malah gerenengan karo bojone kan gitu ya. Nambahi dosa. Maka lebih baik kalau enggak tahu jangan komentar, diam dulu. Terus belajar sampai dia bisa memahami pendapatnya. Dan hadirin dimakan Allah, ada satu kitab yang diberi judul oleh para ulama sebagai ensiklopedia khilaf. Kitabnya tipis tapi isinya perbedaan pendapat. Judulnya Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd. Dan kitab ini jadi kitab mukarrar, jadi kitab yang masuk kurikulum di Jami'ah Islamiyah Madinah. Karena mereka langsung dihadapkan dengan khilaf. Makanya jurusan fikih dan usul fikih itu perjuangannya adalah menghafal Bidayatul Mujtahid. Dan itu juga yang dipakai di Medium. Sehingga pertama kali dia masuk sudah langsung berhadapan dengan banyak pendapat. Kalau kamu enggak siap, resign sekarang ya. Jadi kalau enggak siap mahasiswanya harus keluar dari sekarang. Karena kalau enggak siap nanti dia akan lebih tidak siap lagi menghadapi lanjutannya. Nah itu contoh bagian kesabaran yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran yang lebih sempurna. Dan beliau meninggal di Mesir tahun 204, lahir tahun 150, meninggal 204. Berapa usianya? 54 tahun. Subhanallah, usia yang sangat pendek. Ada yang lebih tua dari Imam Syafi'i yang katakan? Lebih tua dari Imam Syafi'i banyak di sini. Ya. Sekarang coba kita mengukur karya kita, ya. Beliau rahimahullah usianya hanya 54 tahun. Tapi karya beliau diabadikan oleh Allah. Kalau dihitung dari sejak tahun 204, sekarang tahun 1400, berarti sudah lebih dari 1200. 12 abad karyanya dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu sampai kapan karya beliau akan dimanfaatkan oleh umat. Yang ini menunjukkan bagian dari keikhlasan Imam Syafi'i. Dan beliau pernah memiliki satu ucapan, waditu annan nasa yata'allamuna minni. Saya punya cita-cita banyak orang yang belajar dariku. Wala yunsab ilayya syai'un. Namun ketika mereka menyampaikannya, namaku enggak usah disebutkan. Saya disebarkan saja pendapatku, apa yang saya ajarkan, tapi namaku dihilangkan. Dan ada sebagian ulama yang sengaja seperti itu. Beliau tidak ingin karyanya itu diketahui oleh orang lain, namanya diketahui oleh orang lain. Sampai ada ulama yang dia menulis sebuah buku, lalu setelah jadi dibuang ke laut. Kalau sampai Allah mengendaki buku ini akan diwujudkan oleh Allah, pasti nanti akan ada orang yang menemukannya. Dimasukkan ke dalam kotak begitu ya, biar tidak basah, dibuang ke laut. Dan ini ikhlas lillahi ta'ala, enggak usah menyebutkan penulis. Dan ternyata Allah abadikan. Buku itu ditemu oleh orang lain, karyanya bagus, ya. Kemudian dicetak, ya, dipertahankan, dan tetap dipelajari. Buku itu apa? Matan, kalau enggak salah Matan Jurumiyah atau apa ya. Jadi dia nulis buku bahasa Arab tentang masalah nahwu dan dipelajari sampai sekarang. Itu contoh bagaimana keikhlasan yang membuahkan hasil yang luar biasa. Ya. Maka kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berusaha untuk ikhlas. Semoga Allah dengan ini mengabadikan amal kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Apakah salat tahiyatul masjid yang dilakukan di waktu duha adalah salat duha juga? Salat tahiyatul masjid atau salat sunnah apapun yang dilakukan di waktu duha bisa diniatkan sebagai salat duha, sehingga dia berfungsi ganda sebagai tahiyatul masjid dan sebagai salat duha. Yang ini yang disebut dengan menggabungkan dua amal dalam satu amal, karena amalnya sama, waktunya sama, dan tidak saling bertentangan. Wallahu a'lam. Bertanya tentang sistem escrow dan rekber yang ada di marketplace. Akadnya, jadi ketika pembeli sudah store uang, tapi tidak langsung ditransfer ke penjual sampai barang tiba di tempat pembeli. Ini akadnya akad domanah, dan akad domanah diperbolehkan. Meskipun di situ ada sisi kesalahan yang dilakukan oleh pihak marketplace, yaitu uang tadi dimanfaatkan. Seharusnya uang ini apa? Dijaga, dia amanah, tidak boleh dimanfaatkan sampai diserahkan kepada pemiliknya. Karena ini titipan. Tapi biar marketplace melakukan kesalahan, uang itu dipakai. Kalau informasi yang kita dapatkan bahwasanya uang itu dipakai, informasi yang benar. Dan ini potensi yang luar biasa hadirin. Saya mendapatkan informasi di Tokped saja satu hari itu transaksinya 16 ribu per hari. Kalau satu transaksi 100 ribu minimal ya. Padahal bisa jadi ada yang jauh lebih besar. Satu hari 16 ribu transaksi. 100 ribu kali 16 ribu berapa? 1,6 M. Itu baru Tokped, Pak. Belum yang Bukalapak, belum yang Shopee. Katanya Shopee lebih banyak. Dulu pernah sampai 20 ribu per hari. Subhanallah, itu duitnya umat ya. Duitnya orang Indonesia, miliaran yang berpindah-pindah di marketplace. Nah, duit itu kan mengendap selama sekian hari. Besok juga ada lagi. Dan belum habis, sudah ketambahan. Jadi, bisa jadi dalam waktu 3 hari, Tokped mendapatkan uang 5M, 6M. Duit nganggur, duitnya orang lain. Kalau dia setorkan 4M masuk ke investasi di tempat yang lain, aman dia di posisi 1M, karena nanti yang itu akan yang diberikan kepada para merchant, dia nggak bakalan mengalami resiko apapun. Tapi dia bisa mendapatkan keuntungan dengan cara seperti itu. Makanya sebagian asatidah mempertanyakan hal ini, karena itu potensi umat yang dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga mereka menekankan membuat toko sendiri itu lebih bagus agar potensi kita tidak digunakan oleh orang lain. Tapi secara umum kalau dari sisi hukum, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya jika menghadapi berbagai pendapat ulama sementara saya sudah mengaplikasi pendapat ulama dalam kehidupan saya? Ternyata apa yang saya aplikasikan bid'ah menurut sebagian ulama yang lain. Jadi kalau Anda memiliki dalil yang cukup untuk mempertahankan pendapat itu, sah-sah saja Anda pertahankan meskipun dianggap bid'ah oleh ulama yang lain. Karena sekali lagi, ijtihad la yang kudubil ijtihad. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Tapi kalau Anda memperhatikan pendapat ini, sisi kebenarannya sangat kecil dibandingkan penyimpangannya. Maka kita punya kewajiban untuk berpindah. Dan perlu kita perhatikan bahwa mengambil pendapat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya ulama, maka jangan sampai kita punya anggapan kamu ikuti saja pendapat kiai itu. Nanti kalau kamu benar dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa kan dia. Ya. Ya kok enak gitu. Ya enggak bisa, kalau salah dan kamu tahu itu salah ya. Nanti dosanya ditanggung bersama. Meskipun dia yang lebih besar karena yang ngajari. Makanya kalau kita tahu itu salah dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah kita tahu atau tidak. Kalau kita tahu itu salah dan tetap bertahan di situ, wah, sekali pakem di sini enggak bisa berubah, maka ini bisa berbahaya. Kita akan bertanggung jawab atas pendapat yang kita pilih. Bolehkah menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol? Berapa persen biasanya? Obat kumur beralkohol itu berapa persen? 1%? 0,1. Kalau 0,1 insya Allah belum memabukkan ya. Batas memabukkan itu kan di atas 10 katanya. 10% ke atas itu memabukkan. Kalau 0,1 ya cuman semeriwing saja. Tapi kalau diminum banyak tidak sampai memabukkan. Sehingga bukan khamr. Karena bukan khamr berarti kembali kepada hukum asal yaitu boleh. Masuk sini, Pak. Antri besok ya. Kriteria hujan seperti apa? Di mana kita disuruh sholat di rumah? Karena ada perintah sholat di masjid walaupun harus merangkak. Hujan yang memberikan madorot ketika kita nekat keluar rumah. Seperti hujan yang terlalu deras, apalagi campur angin, tambah petir, ya. Sehingga kalau keluar rumah misalnya nanti bisa sakit atau basah kuyup, maka yang semacam ini menjadi udur yang menyebabkan kita boleh sholat di rumah. Wallahu a'lam. Apakah boleh berwasiat kepada istri atau ahli waris jika kita mati, maka utang-utang dilimpahkan ke ahli waris karena kita sudah meninggalkan aset yang lebih dari utangnya, meskipun tidak berwasiat. Meskipun tidak berwasiat. Wasiat itu fungsinya hanya memberitahu. Saya punya utang di tempat A, B, C, D. Wasiat itu sifatnya hanya memberitahu. Sehingga kalau utang itu diketahui oleh keluarga, maka tidak berwasiat sekalipun, wajib ditunaikan. Karena baru disebut sebagai harta waris mimba di wasiyatin yusabiha autain, setelah ditunaikan utang dan wasiat kepada selain ahli waris. Sehingga kalaupun orang itu tidak berwasiat, harta ini masih menjadi milik mayit, makanya digunakan untuk melunasi utangnya mayit. Baru setelah itu sisanya dikembalikan kepada ahli waris, dibagi sesuai dengan warisannya. Kecuali kalau dia tahu ini anaknya rodok ra bener ya, anaknya dugal-dugal ya, serakah dengan harta dan khawatir nanti kalau tidak diwasiatkan hartanya tidak di, atau utangnya tidak dilunasi, maka silahkan berwasiat. Apakah sujud sahwi juga diterapkan pada saat sholat sunnah? Jawabannya, semua sholat yang wajib maupun yang sunnah. Bagaimana sikap kita ketika setelah salam sholat berjamaah ada orang yang mengajak salaman ya? Ya kalau Anda diajak tos ya nanti tos saja Pak. Wah, nanti dia malah enggak karuan ya. Diterima saja, kita kasih penjelasan di tempat yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.